Cepreng alias cewek omprengan, cepreng cepreng cepreng cepreng, karsi cewek omprengan. Seminggu sekali ganti laki-laki, sudah bosan itu gaib lagi ini karsi. Obral cintanya, cemberut los ceplos ceplos ceplos bos karsi ngejawab serius. Dulu karsi pernah bilang dosa si urusan belakang, mumpung masih muda sekarang aku ingin bersenang-senang. Karsi cewek masa kini kehilangan kehormatan dijadikan kebanggaan. Audzubillahi min dzalik. Taubat, taubat, taubat, taubat, karsi cewek kewalat. Beberapa kali kuburin kandungan, membunuh sang bayi demi kebebasan. Karsi sungguh kerabat iblis.